hati sekali nih Dames sama Rosa nih, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Rosa dan Dames. Wow. Kamu kenapa di tengah-tengah kita berdua sih, ingin jadi orang ketiga gitu? Iya, tau kan? Saya tuh kalau dengar Rosa nyanyi ini spesialisasinya tuh kayaknya lagu-lagu galau gitu. Aku tuh kalau ngeliat dia gua gini, kayak pengen ngaca di kacamatanya gitu. Tacap dulu. Bulu mata kurang benar. Cak. Ya. Ini kan kalau gue lihat dari perjalanan karir nih, satu hal yang gue tanyain sebenarnya ini mungkin nggak pernah ditanyain. Boleh nggak tahu berapa kali Oca merasa dikecewakan cinta? Berapa kali gitu loh dari dulu? Pernah? Maksudnya aku nggak pernah ngitung. Aku mah orangnya nggak dendaman. Langsung dendam. Aku baik aja. Nggak gitu. Soalnya kalau bawain lagu-lagu patah hati apa tuh kayaknya dalam banget. Masa sih? Enggak sih, sebetulnya nggak semua lagu aku pernah ngalamin gitu. Ya? Jadi buat aku kayaknya seorang penyanyi itu harus seperti pemain film. Jadi apapun perannya dia, dia harus bisa menjiwai perannya. Berarti kalau orang mikir bahwa itu lagu aku tuh semua aku pernah ngalamin, berarti aku sukses mendalami perannya aku. Ternyata Rosa sambil nyanyi ternyata dia acting, saudara-saudara ya. Tapi sebelumnya thank you, tepuk tangan dulu buat Dames, mainnya keren banget. Thank you brother. Sampai nanti lagi ya. Sukses terus permainannya. Keren banget. Ya. Aku si bro, kalau kita kan teman-teman lama banget temen ya. Lama. Bro, gila. Apa kabar, Bro? Bro baik. Baik ya. Yang mana? Si Bro itu. Padang. Enggak. Afgan. Sorry, gue manggil dia Padang, Bang. Oh, gitu. Aman, sehat. Sehat, sehat. Baik. Kenapa? Gue dengar so belakang kayak agak sering pegangan tangan enggak di Singapura gitu. Enggak ya? Enggak ada apa-apa tadi. Enggak ada, enggak ada. Oke. Okay lah, kalau enggak ada apa-apa berarti kita boleh nyanyi lagu yang berikut ini. Nanti kalau enggak izin dulu kan dia marah, ini lagu dia sama kamu soalnya ya. Ini lagu dia setengah nafas. Udah, yuk nyanyi lagu itu. Kamu yang kutunggu. Yuk, cus. Gue di sebelah sini aja ya. Oke. Sorry Gan ya. Kerenan gue sih dikit sebenarnya. Kamu yang kutunggu. Tepuk tangan dulu Bang Rosa. Kerenan gue kan. Telah kutemukan yang aku impikan, kamu yang sempurna. Cari cinta sejati takku temukan, darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. aku tuh.